السلام عليكم. Kita meneruskan ayat-ayat tentang ma'iyatullah. Ayat pertama sudah, kedua, ketiga, keempat, kelima, sekarang ke enam, yaitu Al-Anfal 46. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa sabar? Beliau memberikan ta'rif, definisi, pengertian yang mewakili, ringkas tapi padat. Sebaik-baik ta'rif adalah yang ringkas tapi mewakili. Kalau ta'rif terlalu panjang tidak bagus. Apa itu sabar? Kata beliau, hafsun nafsi ala ta'atillah, menjaga diri terus taat kepada Allah. Inilah sabar. Apapun yang kita lakukan, mau marah, mau diem, mau mukul, mau nendang, mau membunuh, mau gebrak meja, kalau itu kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah, taat kepada Allah, maka itulah sabar. Walaupun melotot, walaupun teriak, walaupun memukul, walaupun menendang, walaupun bahkan membunuh, dikatakan sabar. Kalau dalam rangka taat kepada Allah, memukul anak umur 11 tahun, 12 tahun, karena tidak mau sholat. Ayahnya yang memukul itu berarti sabar apa tidak? Berarti sabar apa tidak? Sabar. Kalau ayahnya diam saja, tidak mau memukul, justru dia tidak sabar. Karena ketika seorang ayah memukul anaknya di atas umur 10 tahun yang tidak mau sholat, berarti dia sedang apa? Sedang taat kepada Allah. Wadribuhunna inda ashrin, kata Nabi. Pukullah anakmu yang sudah 10 tahun tapi tidak mau sholat. Kalau kita tidak mau mukul, justru tidak sabar. Nah, taulah kita dari sini, sabar bukan hanya satu keadaan, tapi tiga keadaan. Nanti akan dibahas oleh beliau. Bahkan kata Allah, wa in minkum isruna sabirun yaglibu mi'atain. Jika ada di antara kalian 20 saja, 20 saja kaum muslimin bisa mengalahkan pasukan kafir 200. Asal yang 20 ini apa? Asal yang 20 ini sabar. Asal yang 20 kaum muslimin, prajurit muslim ini sabar. Allah jamin bisa mengalahkan satu orang mengalahkan 10, 20 orang mengalahkan 200, asal sabar. Berarti kita tahu dari sini bahwa sabar itu aktif, menyerang, membunuh, menerjang, bikin tipu daya. Karena al-harbu khid'ah, perang itu penuh dengan tipu daya. Itulah sabar. Nanti beda lagi ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, ibu kita yang sedang marah-marah, beda lagi. Nanti beda lagi ketika kita ditimpa musibah. Beda-beda. Tidak berada dalam satu keadaan, itulah sabar. Ada tiga. Wa habsuha an maksiatillah. Ini yang kedua. Yang pertama, ala ta'atillah, bimakna mau sholat, mau puasa, bayar zakat, haji, ini butuh kesabaran. Yang kedua, wahabsuha an maksiatillah, menjaga diri dari maksiat, untuk tidak berbohong, untuk tidak berzina, untuk tidak minum khamar, untuk tidak makan riba, untuk tidak ikut-ikutan judi asuransi. Ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Teman sekantor pada korupsi semua, sampai atasannya semua, kita enggak mau. Ini butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, pasti ikut-ikutan korupsi. Sabar dicaci, sabar dicemooh, sabar diancam. Pasti akan diancam. Karena mereka curiga kepada kita yang tidak mau ikut-ikutan korupsi. Nanti akan membocorkan, ya kan? Kalau tidak kuat, keluar. Keluar. Ya. Lebih baik keluar daripada terus di dalam dan tidak kuat. Jangan seperti sebagian kaum hizbiyyin, harakiyyin yang menyombongkan diri. Saya harus bisa. Saya harus mampu mewarnai. Saya harus merubah keadaan ini dari dalam. Saya harus mendakwai teman-teman saya. Saya harus. Itu ketika mereka awal kali masuk ke kantor itu, ke perusahaan itu, ke instansi itu, ke partai itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Bergelimpangan. Gagal. Maka kalau merasa tidak sanggup, keluar, jangan masuk. Karena mereka, ketaatan mereka, agama mereka, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah agama kita, agama anak istri kita, itu urusan kita. Teman-teman kita sekantor, tetangga, bahkan saudara-saudara, bukan urusan kita. Urusan kita adalah anak istri kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Ingat-ingat itu. Yang ketiga, wa habsuha anistasakuti ala aqdarillah. Sabar terhadap takdir Allah yang buruk tentunya. Yang baik biasanya kita sabar. Gak ada hujan, gak ada angin, dapat hadiah. Tentu ya bukan sabar lagi, tapi malah bersyukur. Tanpa usaha mati-matian, biasa-biasa saja, dapat untung ratusan juta. Tentu hal seperti ini tidak membutuhkan kesabaran. Maksudnya takdir yang buruk. Karena takdir ada dua. khairuha wa syarruha. Ada yang baik, ada yang buruk. Tiba-tiba dapat anak, sudah menunggu-nunggu selama 7 tahun, takdir yang baik. Tiba-tiba anak kita meninggal, ini takdir yang buruk. Dan setiap hari kita dapati dua itu. Takdir baik, takdir buruk. Takdir baik, takdir buruk. Setiap hari. Dan wajib bagi kita sabar. Sepahit apapun, seburuk apapun, bahkan yang tidak diduga-duga sama sekali. Sekeluarga mati terbakar dalam satu rumah, tinggal kita saja yang masih hidup. Yang sudah mati ya sudah, mudah-mudahan mati syahid terbakar. Nah, yang masih hidup ini, taruhlah kita salah satu anak, ya, kita 5 bersaudara misalnya, ayah ibu semuanya mati terbakar dalam satu rumah, kita doang yang masih hidup. Kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Tentu sedih sekali, pahit sekali. Haruskah sabar? Harus. Dan kapan sabarnya? Boleh telat apa tidak boleh telat? Boleh terlambat apa tidak boleh terlambat? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh telat. Innamas sabru 'inda sudmatil ula. Sabar itu harus ada di saat terpaan musibah pertama kali. Di hari pertama, di jam pertama, di menit pertama, bahkan di detik pertama kita tertimpa musibah, harus langsung sabar. Tidak boleh telat. 2 jam kemudian baru sabar. 2 jam dia berdosa. 2 hari kemudian baru dia bersabar. 2 hari dia berdosa. 1 bulan kemudian dia bersabar. 1 bulan dia berdosa. Kalau sabar itu boleh telat, maka apa kemarin? Seluruh manusia pasti sabar. Kalau sabar itu boleh nanti-nanti. Boleh 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 5 bulan lagi, 1 tahun lagi. Maka tidak ada manusia yang tidak sabar. Seluruh manusia pasti sabar. Dia sedih, dia sakit hatinya, seolah-olah ingin ikut mati ketika suaminya meninggal, misalnya. Sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, lama-lama lupa. Lama-lama dia bisa tertawa tentang meninggalnya, menceritakan suaminya meninggal sambil tersenyum. Karena sudah 3 tahun, sudah 4 tahun. Ketika 1 hari 2 hari belum sanggup, 1 jam 2 jam gak sanggup. Nah itu dia ucapan Nabi saat wanita yang niaah meratapi kematian anaknya, akhirnya sabar. Nah telah, telah. Kan Nabi menasihati detik itu, saat wanita itu menelungkupi kubur anaknya yang baru saja meninggal. Ittaqillaha wasbiri. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah. Si ibu ini nolak. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi engkau dariku, engkau tidak merasakan musibah yang menimpaku. Enggak sabar ini. Diberi nasihat, bukannya terima kasih, malah ngusir. Yang diusir siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini belum tahu kalau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mungkin beberapa hari dia sabar. Dia tenang. Dia terima. Lalu datang kepada Nabi. menyatakan aku sabar ya Rasul, aku terima ya Rasul takdir ini. Nah, Nabi menjawab tadi, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu harus kali pertama musibah itu menerpa. Tidak boleh telat. Kalau sholat boleh telat dengan alasan tertentu, macet misalnya, hujan misalnya, atau apa, telat. Telat sejam, telat dua jam, sah apa tidak? Sah. Sah. Bahkan dia sengaja sholat duhur jam 1, sengaja sholat asar jam 4:30, sah apa tidak? Sah. Tapi dia berdosa kalau dia mendengar adzan. Berselisih para ulama kalau tidak mendengar adzan. Kalau mendengar adzan, tentu dia berdosa karena tidak mendatangi jamaah. Kalau tidak mendengar adzan, jauh dari masjid, apakah dia wajib menyegerakan? Ini berselisih para ulama. Intinya, ketika dia sholat duhur jam 2, sah. Sholat asar jam 5, sah. Sholat isya jam 9, sah. Telat kan? Telat, terlambat. Kalau sabar, tidak. Tidak boleh. Apapun alasannya. Kalau sholat bisa ada alasan. Sabar, tidak ada alasan. Ketika tidak sabar, pasti dosa. Tidak ada alasan. Apa? Mau alasan apa? Habis gimana? Saya terpukul sekali. Anak satu-satunya mosok mati. Gak bisa. Gak bisa seperti ini. Habis gimana? Saya terpukul sekali, sedih sekali. Mosok sekeluarga mati semua, berbarengan, terbakar. Gimana saya mau sabar? Nah, gak bisa. Mau seberat apapun, mau sepahit apapun, wajib sabar dengan tidak terlambat. Sawa'un bil lisan au bil qalbi au bil jawarih. Ada tiga di sini. Dengan lisan, dengan hati, dengan jawarih. Dengan lisan, dengan hati, dengan jawarih. Apa dengan lisan? Ya Allah, kenapa engkau terlalu cepat memanggil anakku? Boleh enggak ucapan seperti ini? Tidak boleh, haram. Ini ucapan manusia yang tidak sabar. Bertanya kepada Allah, bernada protes. Bolehkah protes kepada Allah? Tidak boleh. Allah berhak menentukan apapun. Tidak boleh protes. Sepahit apapun. Ini dengan lisan. Menunjukkan dia tidak sabar. Banyak sekali, itu salah satu contoh saja. Salah satu contoh orang yang tidak sabar terhadap takdir buruk. Nah, nanti bisa lagi tidak sabar dalam hal ketaatan, tidak sabar dalam hal maksiat. Tiga-tiganya bisa dengan lisan. Yang kedua dengan hati. Bagaimana? Bisa saja ucapan itu ada di hati. Kan tadi contohnya dengan lisan. Bisa saja kan ucapan itu ada di hati. Orang gak ada yang tahu. Orang melihat dia diem, bahkan senyum-senyum, bahkan ketawa-ketawa. Tapi dalam hatinya dia tidak terima keputusan Allah. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Dia gak bilang ke siapa-siapa. Tidak keluar dari mulutnya. Allah tidak adil. Allah tidak mengerti saya, Allah tidak pengertian. Enggak ada kalimat itu keluar dari mulutnya. Tapi ada di hatinya. Dia bertanya kepada Allah dengan pertanyaan kufur tadi. Ini dengan hati. Begitu juga maksiat. Adakah maksiat-maksiat yang ada di hati? Banyak. Banyak. Yang terakhir, au bil jawarih, dengan anggota badan. Antum tahu? Tidak sabar dengan anggota badan. Meratapi kematian tidak pakai mulut, tidak pakai hati, tapi pakai perbuatan. Apa? Selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ini bagian dari niyahah, ratapan jahiliyah. Kata para sahabat, al-istima'u indal mayyit kunna na'udduha niyahah. Berkumpul-kumpul saat ada kematian, kami para sahabat sepakat bahwa itu adalah ratapan jahiliyah. Kumpul-kumpul ketika ada kematian selain untuk memandikan, menyolati, menguburkan. Biasanya setelah mayat dikubur, kok masih ada kumpul-kumpul dalam rangka kematian itu, padahal mayat sudah dikubur? Kunna na'udduha niyahah. Kami para sahabat sepakat bahwa itu adalah ratapan jahiliyah. Dengan apa ini? Dengan jawarih. Walaupun hatinya senyum-senyum, lisannya tidak mengucapkan apapun, bahkan lisannya kan berzikir. Kan dalam selamatan kematian kenduri itu kan baca Al-Quran, baca zikir, baca tasbih, baca tahmid tahri. Tetapi dengan perbuatan itu, para sahabat sepakat, itulah dalam rangka meratap. Seolah apa, tidak terima, gitu ya. Seolah tidak terima Allah mematikan ibu kita, ayah kita, nenek kita, anak kita, maka kita berkumpul-kumpul di hari ketiganya, ketujuhnya, ke-40-nya dan seterusnya. Allah murka. Wa afdalu anwa'is sabar. Mana jenis sabar ini yang paling tinggi tingkatannya? Ada 3 tadi kan? Mana yang tertinggi? Apakah sabar ketika ditimpa musibah? Apakah sabar ketika menjauhkan diri dari maksiat? Apakah sabar ketika taat kepada Allah, solat, puasa, zakat dan seterusnya? Mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah sabar ketika taat. Sabar dengan cara solat, puasa, zakat, haji, mencari ilmu dan seterusnya. Ini sabar tertinggi. Kenapa? Karena ada pilihan. Gitu. Karena ada pilihan. Mau sholat, mau tidak, terserah siapa. Terserah kita kan. Ada pilihan. Besok subuh, kita dengar adzan subuh, mau ke masjid atau tidak, terserah kita. Ada pilihan. Ketika dia tidak mau sholat subuh, meneruskan tidurnya, gak ada yang tahu. Dia tidur sendirian misalnya, enggak ada yang tahu. Ya. Kok mau-maunya dia bangun subuh, dia ambil air wudu, dia datang ke masjid, sholat berjamaah, maka ini tertinggi. Karena ada pilihan. Beda dengan anak kita mati tiba-tiba, ibu kita meninggal tiba-tiba, kecelakaan. Kita dipecat, kita kecelakaan. Ada pilihan apa tidak? Tidak ada pilihan. Memang itulah kehendak Allah. Kita tidak pernah diajak musyawarah. Kita tidak pernah diberi pilihan oleh Allah dalam masalah musibah. Maka mau enggak mau ya harus sabar. Dan sabar itu bagus sekali, tapi tingkatan terbawa. Tingkatan tertinggi adalah sabar ketika taat. Maka orang yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji, ini luar biasa kedudukannya, sangat tinggi. Nah, yang kedua, tingkatan kedua, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Loh, bukankah itu pilihan juga? Betul. Untuk berzina atau tidak berzina kan terserah kita. Untuk minum khamr atau tidak minum khamr kan terserah kita. Untuk berbohong atau jujur kan terserah kita. Ada pilihan. Tapi kenapa nomor dua? Sudah sering kita bahas. Sudah sering kita bahas bahwa melaksanakan perintah Allah jauh lebih besar daripada meninggalkan larangan Allah. Gitu ya. Ketika ada orang yang mengajak kita korupsi, kita tolak, pahala besar. Ketika ada orang yang mengajak berjudi, untungnya besar, hampir dipastikan pasti menang, kita tolak, pahala besar. Ketika ada orang yang mengajak berzina, kita tolak, pahala besar. Tetapi ketika kita sholat, ketika kita puasa, maka itu lebih besar lagi pahalanya. Lebih besar lagi pahalanya. Atau dengan kata lain, berzina dengan tidak sholat, besar mana dosanya? Nah, tidak sholat. Berzina, minum khamr, berjudi, memperkosa, membunuh. Ini dosa yang luar biasa. Tapi semuanya masih di bawah. Di bawah apa? Tidak sholat. Masih ingat dalilnya ya? Kan semuanya harus pakai dalil. Masih ingat dalilnya siapa? Siapa dan siapa? Iblis dan Adam. Itu dalilnya. Taulah kita dari situ. Betapa taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, luar biasa keutamaannya. Ya. Karena orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah itu mengandung sifat apa? Sifat sombong. Maka ketika iblis tidak mau taat kepada Allah, Allah bilang sombong. Ketika Adam bermaksiat kepada Allah, Allah bilang sombong apa tidak? Tidak. Untuk iblis, Allah katakan aba wastakbar. Iblis tidak mau taat kepada Allah, iblis menyombongkan diri. Adapun Adam yang mendekati pohon larangan itu tidak dibilang sombong. Dosa besar, besar sekali. Tapi tidak dibilang sombong. Kan tidak mungkin masuk surga orang yang ada kesombongan di hatinya. Apa kesombongan terbesar? Menolak Allah, syirik, kufur. Kesombongan terbesar tidak akan masuk surga. Oleh karena itu Adam dan Hawa diampuni apa tidak? Diampuni oleh Allah apa tidak? Diampuni. Iblis tidak diampuni. Ya. Maka hati-hati antum. Ketika antum merasa dosa saat berzina, saat minum khamr, saat berjudi, saat korupsi, saat berbohong, maka harus lebih merasa berdosa ketika tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya. Li'anna aqdarallahi waqi'atun syi'ta am abayta. Adapun tingkat terendah yaitu sabar terhadap takdir, takdir buruk itu sudah terjadi, tidak ada pilihan. Engkau mau atau engkau tidak mau. Engkau bersabar sebagaimana orang-orang mulia itu atau engkau menolak. Ya, bergelimpangan. Meronta-ronta seperti binatang. Binatang ternak yang akan disembelih tentu meronta-ronta. Ya. Atau diam saja pasti terjadi. Tidak ada pilihan. Itulah sabar tingkat paling rendah. Wasabru darajatun 'aliyatun la tunalu illa bi syai'in yasbiru 'alayh. Dan sabar ini merupakan derajat tertinggi, derajat yang sangat tinggi. Dan tidak mungkin kita mendapatkan derajat itu kecuali dengan sabar pula. Ya. Untuk mendapatkan hal-hal yang kita maui seperti di dunia ini, hanya untuk mendapatkan nilai 8 atau 7 itu butuh kesabaran. Ya. Yang ngapalin, memperhatikan dan begitu. Hanya untuk mendapatkan tiket. Ya, tiket pesawat, tiket kereta butuh kesabaran, ngantri, nyari dari jauh-jauh hari. Ya, apa? Yang tidak membutuhkan kesabaran itu apa? Gitu ya. Enggak ada. Oleh karena itu Imam Ahmad terkesan dengan ucapan seorang penjahat. Ya. Abul Ghaisam. Dan Abul Ghaisam ini sering disebut-sebut oleh Imam Ahmad. Rahimallahu Aba Ghaisam, rahimallahu Aba Ghaisam. Semoga Allah merahmati Abu Ghaisam, semoga Allah merahmati Abu Ghaisam. Penjahat Abu Ghaisam ini. Mungkin pencuri atau pemabuk atau apa di penjara. Nah, di dalam penjara itu bertemu dengan Imam Ahmad, sama-sama di penjara. Hari itu tidak seperti hari ini ya. Hari ini kan dipisahkan penjara penjahat dengan penjara teroris misalnya kan, dipisahkan dengan koruptor, dipisahkan. Hari itu tidak, bercampur aduk. Bertemulah Imam Ahmad yang di penjara dengan Abul Ghaisam. Apa yang diucapkan oleh Abul Ghaisam? Ya Syekh, ya Imam Ahmad, saya ini di penjara, saya dipukul, saya disiksa, dan saya sabar menerima siksaan. Padahal saya dipukul, saya dipenjara, saya disiksa gara-gara apa? Gara-gara saya bermaksiat kepada Allah, gara-gara berjudi, gara-gara minum khamr, gara-gara mencuri. Engkau disiksa gara-gara taat kepada Allah. Gimana engkau enggak sabar? Luar biasa. Barangkali Abu Lughaisam mengucapkan kalimat ini ya enteng-enteng saja ya. Saya aja sabar karena saya jahat, bahasa kita ya. Syekh tentu lebih sabar lagi, tapi betul-betul menghunjam kalimat itu. Allah memberikan tambahan kekuatan kepada Imam Ahmad, tambahan kesabaran kepada beliau, lewat mulut penjahat ini. Dan begitulah orang saleh, begitulah orang alim, mengambil pelajaran dari siapapun, dari gurunya, dari temannya, dari muridnya, bahkan dari musuhnya, dijadikan pelajaran. Ayo, ahli maksiat berbicara dan merasuk ke dalam hati Imam Ahmad. Walihada jama'allahu linabihi alaihi salatu wassalam baina syukri wassabar. Oleh karena itu Allah mengumpulkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dua hal. Apa? Syukur dan sabar. Sabar dan syukur. Allah kumpulkan dua-duanya ini pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngambil contoh saat beliau ditanya oleh Aisyah, ketika Aisyah tidak tega, ketika Aisyah memelas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telapak kakinya bengkak karena berdiri salat malam terlalu lama. Orang kalau berdiri terlalu lama kan bisa bengkak. Kita berdiri setengah jam, satu jam, mungkin belum bengkak ya. Nabi sampai bengkak mungkin bisa 3 jam, 4 jam. Beliau berdiri membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Dan Aisyah bertanya, bukankah Allah telah jamin seluruh dosa-dosamu diampuni? Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang sudah engkau lakukan, yang belum engkau lakukan, Allah telah jamin ampun. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sudah apa misalnya? Sudah minum khamar, belum minum khamar nih, mau minum khamar nih, sudah diampuni. Jadi seolah Allah mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau mau minum khamar, mau berzina, mau berjudi, tetap dosa, tapi aku siap mengampuni. Gitu. Bukan berarti Nabi ketika berbuat maksiat tidak berdosa, tetap berdosa, tapi diampuni. Diampuni. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Hanya Nabi yang seperti itu. Ya. Coba kalau kita belum minum khamar sudah diampuni, belum berzina sudah diampuni. Coba kalau kita diperlakukan seperti itu. Ya. Apa yang terjadi? Habis mungkin ya. Cobain semua. Ini rasanya kayak apa nih? Rasanya kayak apa? Kalau kita diperlakukan seperti itu, alhamdulillah cuman beliau yang diperlakukan seperti itu. Dan beliau paling jauh dari dosa. Beliau paling taat kepada Allah. Apa jawaban beliau? Ketika ditanya oleh Aisyah kenapa mau-maunya salat malam berdiri lama berjam-jam sampai bengkak kakimu. Jawab Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Kenapa aku tidak senang menjadi hamba yang bersyukur? Tentu aku senang jadi hamba yang bersyukur. Dalam rangka syukur, sabar apa tidak Nabi ketika berdiri lama ketika sholat? Tentu sama. Apa yang dialami oleh kita tentu dialami oleh Nabi. Capek, penat, lelah, berat, tentu. Tidak mungkin itu tidak ada pada diri Nabi. Ya buktinya bengkak. Sifat-sifat manusiawi masih ada pada diri Nabi. Nabi dicubit sakit enggak kira-kira? Sakit. Beliau dicubit sakit. Beliau dicaci maki tersinggung enggak? Tersinggung. Pernah kan? Ibnu Mas'ud nyesel. Ibnu Mas'ud nyesel. Kenapa? Melihat Nabi tersinggung, mukanya memerah. Ketika dikatakan tidak adil, berarti beliau tersinggung. Apa yang ada pada diri kita, ada pada diri Nabi secara manusiawi. Sama. Nah, maka tentu beliau capek, lelah, penat. Tapi beliau tahan. Beliau sabarkan diri. Dalam rangka bersyukur. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Allah mengumpulkan dua hal pada diri Nabi. Syukur, sabar. Sabar, syukur. Adapun kita, kapan bersyukur? Saat mendapat nikmat. Kapan kita bersabar? Saat tertimpa musibah, takdir buruk. Itulah kita. Dan itu minimal. Itu minimal. Di bawah itu sudah tidak boleh. Adapun orang-orang soleh, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam musibah bersyukur. Wa sabru sabrun ala ma udhiya. Ai an-nabi sabara ala ma udhiya. Nabi bersabar saat disakiti. Yang tadi bersyukur ya. Yang ini bersabar. Faqad udhiya min qaumihi, beliau disakiti oleh kaumnya. Pernah tersinggung luar biasa tadi. Dan beliau punya obat. Beliau punya cara. Beliau punya resep agar terus bersabar, yaitu ingat Nabi Musa. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar terhadap takdir buruk bukan takdir sulit untuk dilakukan. Kenapa berada pada tingkatan tadi? Lebih sulit menurut kita sebenarnya. Menurut Allah dan Rasulnya bahwa ini tidak ada pilihan. Ini tidak ada pilihan. Sedangkan mau sholat atau tidak, mau puasa atau tidak, ada pilihan. Maka lebih tingkatannya lebih tinggi sabar dalam taat kepada Allah. Jangan pakai ro'yu dan jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan, nah kita akan memiliki perasaan yang berbeda-beda, ya kan? Tidak bisa menilai sesuatu dengan perasaan. Kalau dengan perasaan, ya, sabar ketika keluarga kita mati semua kebakaran, mosok lebih rendah dibanding dengan sabar ketika menjalankan sholat. Nah, itu perasaan kita. Kita pakai dalil, bukan pakai perasaan. Teman saya, anaknya meninggal. Alhamdulillah tidak diadakan selamatan kematian. Tapi di masyarakat beredar bahwa banyak masyarakat yang melihat jelmaan anak tersebut. Ini bisa beberapa kemungkinan. Mungkin ada orang yang sengaja menipu kaum muslimin. Mungkin juga jin membohong-bohongi kita kaum muslimin. Yang jelas tidak mungkin anak tersebut menampakkan diri. Tidak mungkin. Ketika kita melihat di belakang rumah kita ada Pak Fulan, padahal sudah meninggal seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, wajib kita yakini bahwa dia bukan Pak Fulan. Dia adalah setan, jin yang sedang membohongi kita. Maka jangan mau dibohongi. Ya. Jangan mau dibohongi. Apapun, mau berupa fisik, mau berupa suara, mau berupa apa itu, orang bermain dalangkung, kan mengatakan saya fulan mati di sini, pasti dia bukan fulan, dia setan, dia jin yang sedang membohongi kita. Wa bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsu, kata Allah. Antara yang hidup dengan yang mati itu ada apa? Antara yang masih hidup dengan yang sudah mati itu ada apa? Ada barzakh. Apa barzakh? Dinding tebal yang tidak mungkin bisa di jebol. Yang tidak mungkin bisa berhubungan. Tertutup, tersekat oleh dinding tebal. Maka tidak mungkin ada hubungan antara orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup dalam bentuk apapun. Bagaimana cara sabar bila kajian sunnah ini selain ditolak oleh saudara kita di mana-mana? Diam. Enggak usah mencaci maki, enggak usah mengeluarkan kata-kata yang berbau dosa. Diam. Ya. Para nabi, para rasul ketika ditolak oleh kaumnya, sabar apa tidak? Sabar. Ya. Padahal nabi, padahal rasul yang tentu benar. Kita yang merasa sedang berdakwah sunnah, apakah setiap dakwah itu dari alif sampai ya pasti benar semua? Kan tidak. Tidak kan? Ada kalanya salah. Yang sahih dia bilang dhaif, yang dhaif dia bilang hasan, misalnya. Pasti ada kan? Mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau Syekh Al-Albani, pasti ada salahnya. Nah, para nabi, para rasul yang tidak mungkin salah karena maksum, selalu dijaga oleh Allah. Kalau toh salah langsung diluruskan. Itu ada yang nolak, ada yang mencaci maki, ada yang menjelek-jelekkan, ngata-ngatain, apalagi kita. Ketika mereka, para nabi, para rasul sabar, tentu kita harus sabar juga. Ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis ketika anaknya meninggal. Apakah itu termasuk sabar? Iya. Menangis tidak menghilangkan kesabaran. Bersedih, menangis, sesenggukan, bahkan pingsan. Saking sedihnya dia pingsan. Apakah berarti dia sabar? Apakah berarti dia tidak sabar? Belum tentu. Tidak sabar kalau dia meronta-ronta, teriak histeris, cakar-cakar pipi, nyobek-nyobek baju, banting ini, banting itu, berguling-guling, nah ini dia. Adapun sekedar meneteskan air mata, sesenggukan, bahkan pingsan, itu kan bukan maunya dia kalau pingsan. Itu masih disebut sabar. Yeah. Kenapa disebut sabar? Karena belum haram, masih halal. Kalau sudah melakukan hal yang haram, itulah tidak sabar. Nah, termasuk tadi mengadakan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, ya, dia enggak sabar. Karena itu haram. Walaupun yang diucapkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid. Bagaimana bagaimana bersabar saat terkena penyakit? Apakah perlu berobat? Ya. Ketika kita terkena penyakit, kemudian kita berobat, apakah kita masih sabar? Masih. Kenapa? Jawabannya sama dengan yang tadi. Karena berobat tidak haram. Karena berobat tidak haram. Datang ke dokter, datang ke tabib, pengobat ahli kesehatan, ini kan tidak haram. Ketika itu kita lakukan, masih sabar. Datang ke dukun, nah, berarti enggak sabar. Datang ke tempat-tempat pengobatan yang haram, yang jelas pakai jin misalnya, atau sesuatu yang tidak jelas, nah, baru dikatakan haram, tidak sabar. Saya pernah meninggalkan sholat asar bulan kemarin. Bagaimana saya menggantinya? Langsung sholat asar. Ketika ingat. Ingatnya sekarang, ya sekarang. Ketika meninggalkan, apabila meninggalkan sholat asar tersebut, karena macet, karena lupa, karena ketiduran, karena enggak sempat. Adapun meninggalkan sholat asar tersebut karena malas, memang niat meninggalkan, nekat tidak sholat, maka jangan diganti, jangan dibayar, jangan ditebus dengan sholat, dan tidak akan tertebus walaupun sholat ribuan bahkan jutaan rakaat. Tidak akan tertebus. Kalau meninggalkan sholatnya itu nekat. Nekat berbuat maksiat. Sebagaimana sebagian saudara-saudara kita. Tidak bisa tertebus. Maka satu-satunya jalan adalah bertaubat. Kami dulu pengikut Islam jamaah. Sampai sekarang masih dihinggapi syubhat. Seperti kalau keluar dari jamaah hidupnya akan susah. Kalau dakwah tidak membaiat amir, maka tidak akan bisa bersatu. Bagaimana supaya syubhat ini hilang? Ilmu. Ilmu. Antum belajar ilmu. Dengan belajar ilmu, sunnah, salaf, ahlu sunnah, insya Allah syubhat itu akan hilang. Jika setelah keluar dari Islam jamaah tadi ternyata hidupnya susah, jadi bangkrut, sengsara, itu ujian. Jangan mempercayai keyakinan sesat tadi, itu sesat. Ya. Ah, syukur-syukur alhamdulillah ketika antum keluar dari Islam jamaah ternyata antum jadi kaya raya. Sukses, ya udah jelas sesatnya pendapat itu, ya kan? Kalau toh ternyata jadi bangkrut, jangan percaya. Jangan percaya, itu ujian. Mengapa Ibnu Mas'ud kurang masyhur sebagai mufassir, padahal ia banyak menafsirkan Quran, tidak seperti Ibnu Abbas? Kurang masyhur kata siapa? Ya, kata antum, ya. Enggak ada Ibnu Mas'ud tidak masyhur. Gitu, ya. Masyhur itu di mata siapa? Kan gitu. Antum mau bilang Syekh Al-Albani itu tidak masyhur? Syekh bin Baz itu tidak masyhur? Karena memang di negeri kita sedikit sekali yang mengenal Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz. Enggak bisa. Harus di mata para ulama, bukan di mata orang-orang awam. Mohon dijelaskan pokok-pokok kemungkaran kisah Al-Qamah dan Sa'labah yang belum dijelaskan pekan lalu. Intinya dua kisah tersebut dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, dan isinya tentu batil. Salah satunya Nabi menolak orang yang mau taubat, kan batil sekali. Bagaimana orang mau tobat ditolak? Allah saja enggak ada menolak orang yang mau tobat, kan? Ini batilnya. Maksud Nabi enggak mau menerima, padahal Sa'labah mau bayar zakat. Seolah Nabi terlanjur marah karena Sa'labah tidak mau bayar zakat di kali pertama. Ini batilnya di situ secara isi. Ya. Kemudian ada seorang sahabat yang durhaka kepada orang tua. Ini pun batil, tidak ada. Tidak ada. Sahabat minum khamar ada. Sahabat kan dicambuk oleh Umar, ya kan? Padahal alul badar. Sahabat berzina ada. Ada. Sahabat berkhianat, Hatib bin Abi Balta'ah mengkhianati rencana Nabi, ada. Sahabat durhaka kepada orang tua? Tidak ada. Tidak ada. Sahabat meninggalkan sholat? Tidak ada. Sahabat tidak puasa Ramadan? Tidak ada. Sahabat berbuat syirik, berbuat bid'ah? Tidak ada. Ya. Jadi ada dosa-dosa yang dilakukan oleh para sahabat, sebagian sahabat. Ada dosa-dosa yang tidak dilakukan oleh seorang sahabat pun. Ini harus kita fahami. Kemudian Nabi mau membakar orang. Ini batil. Batil. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mau membakar orang, padahal beliau sendiri yang mengatakan haram membunuh binatang dengan cara dibakar. Padahal binatang, apalagi orang. Bagaimana hukumnya memakan makanan hasil tahlilan? Makanan itu datang sendiri diantar ke rumah kita, halal. Adapun kita mendatangi tempat tahlilan itu tentu haram, tidak boleh. Adapun makanannya tentu halal. Karena untuk mengharamkan makanan harus dengan dalil apa tidak? Harus. Wajib. Tidak ada dalil, tidak boleh mengharamkan makanan. Untuk menghalalkan makanan harus pakai dalil apa tidak? Tidak. Karena hukum asal seluruh jenis makanan adalah halal. Maka mana dalil bahwa makanan tahlilan itu haram? Mana? Kalau enggak ada, maka halal. Jangan bertanya, mana dalil makanan hasil tahlilan itu haram? Halal, ya. Karena hukum asalnya adalah halal. Hukum asal makanan di muka bumi ini adalah halal. Maka ketika tidak ada dalil yang mengharamkan, maka makanan tersebut halal. Yang haram jelas babi, bangkai, darah, anjing, keledai jinak. Apa hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat? Bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia akan mendapatkan pahala dari apa? Dari hasil usaha dia, dari ibadah dia, bukan dari ibadah orang lain. Kecuali kita ikut andil dalam ibadah orang lain itu. Saya dapat pahala setiap kali si fulan baca Al-Fatihah, saya dapat pahalanya. Saya sudah meninggal misalnya. Kenapa? Karena yang ngajarin dia bisa hafal Al-Fatihah, saya. Berarti saya turut andil, kan? Gitu. Kalau tidak turut andil, tidak. Saya membacakan Al-Fatihah untuk tetangga saya yang baru saja meninggal. Apa dia turut andil, saya bisa baca Al-Fatihah? Kan tidak. Ya. Turut andilnya itu bisa dengan ilmu. mengajarkan, bisa dengan harta, uang. Kita tidak ngajarin dia ilmu agama, tapi kita membiayai dia di sekolah, di pesantren. Nah, ini pun dikatakan turut andil. Satu lagi, kan ada tiga. Satu lagi apa? Nah, kita melahirkan dia. Berarti anak terhadap orang tua. Seluruh ibadah anak, orang tua dapat pahalanya. Bagaimana kalau orang yang melaksanakan selamatan 3 hari, 7 hari dan seterusnya tidak dalam rangka meratapi kematian? Dengan ya pertanyaan ini sama dengan bagaimana kalau orang isbal tapi bukan sombong. Gitu ya. Sama pertanyaannya. Dengan isbal otomatis sombong. Atau bagaimana orang mencukur jenggot tapi tidak niat ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani. Gitu ya. Begitu. Dengan melakukan mengadakan tahlilan, itulah ratapan. Saya kira umumnya kaum muslimin ketika mengadakan 3 hari, 7 hari, 40 hari enggak ada yang berniat meratap. Ya, enggak ada. Niatnya mendoakan, tapi itulah ratapan. Yang niat yang berniat ratapan enggak ada, ya. Ntar 3 hari lagi kita meratap ya. Nah, ini kan hari ke-40, enggak ada yang begitu. Tapi itulah ratapan. Ya. Yuk kita sombongkan diri kita dengan cara isbal yuk. Enggak ada. Ya. Enggak ada niatnya seperti itu. Mari kita cukur jenggot kita agar kita bertasabuh dengan Yahudi, Nasrani. Enggak ada. Dengan itu otomatis. Gitu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.